Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, sudah selesai bab kedua tentang fitnah dunia. Sekarang kita masuk bab ketiga atau bab terakhir dari kitab ini, yaitu al-fitanul muqbilah, fitnah-fitnah yang akan datang. Artinya ini mungkin belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Ada empat yang dibahas dalam poin ini. Pertama, fitnatul haraj. Haraj artinya pembunuhan. Di antara fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah banyaknya pembunuhan di kalangan manusia. Sampai alasan membunuhnya juga, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, tidak tahu apa alasannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna baina yadissa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-haraj wal haraj al-qatl. Sesungguhnya sebelum hari kiamat ada beberapa hari. Di hari tersebut kebodohan akan turun merajalela. Ilmu pada hari itu akan diangkat dan akan banyaklah terjadi pembunuhan atau al-haraj di dalamnya. Al-haraj adalah pembunuhan. Saking banyaknya merajalelanya pembunuhan di kalangan sesama kaum muslimin di akhir zaman, sampai-sampai yang membunuh dan juga yang dibunuh tidak tahu penyebab terjadinya pembunuhan itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الحرج القاتل والمقتول في النار. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, tidaklah hancur dunia ini sebelum datang kepada manusia suatu hari. Pada hari itu orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ada yang bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-haraj, yaitu pembunuhan. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya di dalam neraka. Lalu bagaimana manhaj syar'i dalam menghadapi fitnah seperti itu apabila melanda kaum muslimin? Manhaj syar'i agar bisa lepas dari fitnah seperti itu, ada beberapa cara, beberapa langkah, beberapa jurus lah. Jurus pertama, i'tizalul fitnah, yaitu menjauhi fitnah. Bila api fitnah menyala di kalangan kaum muslimin sehingga sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, dan darah yang begitu mahal mengalir. Padahal darah mahal ini disuntikkan oleh Islam, tapi mereka kocorkan, mereka alirkan. Maka sikap yang selamat bagi seorang muslim pada saat itu adalah menghindari dan menjauhi fitnah serta para pelaku fitnah. Yang dimaksud pelaku fitnah adalah orang-orang terlibat dalam fitnah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Satakunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal-qa'imu fiha khairun minal mashi wal-mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifuhu faman wajada malja'an aw ma'adan falya'id bihi. Akan muncul fitnah. Orang yang duduk di dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Yang duduk berarti tidak terlibat dalam fitnah itu. Orang yang berdiri sedikit terlibat, berdiri menelaah. Orang yang berdiri dari fitnah itu pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Berjalan berarti keterlibatan dalam fitnahnya lebih besar, lebih jauh. Tapi orang yang berjalan ke dalam fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari. Berlari berarti melibatkan diri ke dalam fitnah itu lebih jauh lagi. Man tasyarrafa laha, siapa yang tasyarraf. Tasyarraf itu maknanya adalah menganalisa dulu lalu terjun ke sana, melibatkan diri. Maka tastashrifuhu, dia akan istishraf. Istishraf artinya binasa. Maka siapa orang yang menemukan tempat berlindung, hendaklah dia berlindung di tempat itu. Makna tasyarraf laha tatalla'a laha bi ayya tasadda wa yata'arrada laha wa la yuridu anha. Makna tasyarraf itu tatalla itu menelaah, menganalisa lalu tasadda, melibatkan diri, wa yata'arrada laha, memberikan perlawanan kepada lawannya di fitnah itu, wa la yuridu anha, dan tidak berpaling, tidak menghindar. Jadi ikut, sengaja melibatkan diri. Tastashrifuhu artinya tuhliku, dia binasa dengan keterlibatannya. Inilah yang akan terjadi. Adapun sabda Nabi, falya'id bihi, siapa yang menemukan tempat berlindung, berlindunglah di sana. Maknanya i'tizal. Faya'tazilu fihi liyuslima min syarril fitnah, dia beriktizal atau menjauhkan diri dari fitnah itu untuk menyelamatkan diri dari buruknya fitnah. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Berkata Dr. Mubarak Furi, Safiur Rahman Mubarak Furi, ketika menta'liq hadis ini, mimma yadullu ala anna syarra hadhil fitnah yusibul mar'a bihasbi ma yadkhulu fiha wa yata'allaqu biha. Hadis ini menunjukkan bahwa kejelekan fitnah yang menimpa seseorang pada zaman itu sangat tergantung dari sejauh mana keterlibatan dan keterkaitan dia dalam masalah itu, dalam fitnah tersebut. Makin terlibat, makin terkait, makin besar keburukan yang akan dialaminya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika merajalela fitnah itu menganjurkan untuk lari dari fitnahnya, menghindar larinya, dan menyibukkan diri dengan mengutalakan hati untuk mencari penghidupan bagi diri atau keluarganya. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya'ti 'ala nasi zamanun khairu malir rajulil muslim al-ghanam yatma'u biha shagfal jibal wa mawaqi'an muqatar yafirru bidunuhu minal fitan. Akan datang suatu zaman kepada manusia, sebaik-baik harta seorang muslim pada zaman itu adalah kambing. Hari ini kita sudah membeli kambing dan menyembelihnya dan sedang diolah. Pas ya. Jadi ingat kesan, ada kambing. Sebaik-baik harta seorang muslim pada saat itu adalah kambing. Kalau saat sekarang, sebaik-baik harta belum kambing tuh. Kambing masih murah meriah. Untuk daurah murah meriah. Dia dengan kambingnya menelusuri lembah-lembah gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, cari yang subur yang banyak rumputnya untuk kambingnya ya. Dia lari membawa agamanya dari fitnah itu, menyelamatkan agamanya dari fitnah yang merajalela pada saat itu. Tujuan dari menghindari fitnah adalah agar tidak terjerumus ke dalam akibat buruk yang Allah ancamkan kepada orang-orang muslim di saat terjadinya fitnah, yaitu saling membunuh. Sebab siapapun yang membunuh dan dibunuh, ancamannya neraka. Kata Nabi SAW, idza tawajjaha al-muslimani bi sayfihima fakilahuma min ahli an-nar. Bila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan membawa pedangnya masing-masing, kedua-duanya ahli neraka. Ditanya oleh seorang sahabat, fahadhal qatil, fama balul maqtul, orang yang membunuh wajar masuk neraka. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kan dia korban ya, bukan pelaku. Kalau yang membunuh pelaku, wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka juga? Kata Nabi Sulsam, innahu arada qatla sahibih, karena tadinya dia pun bermaksud membunuh lawannya. Dalam riwayat lain, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi, karena tadinya dia juga sudah bersemangat, sudah berupaya untuk membunuh lawannya. Sudah berupaya itu tidak hanya niat, tapi sudah diikhtiarkan. Cuma lawannya gesit, ditusuk, dia menghindar. Dikadek, kadek itu apa? Dibacok, dia menangkis. Pas mau menusuk lagi, terbelok keduluan, jelas. Nah, pilih dia. Makanya karena dia juga sudah ingin dan sudah berusaha membunuh lawannya, tapi karena gak bisa, karena lawannya gesit, dia kedulu keburu, kebunuh duluan, dia juga sama-sama di dalam neraka. Betapa ruginya seorang manusia mengorbankan darahnya dan kehidupannya yang begitu mahal hanya untuk terjerumus ke dalam kebinasaan. Tapi itulah fitnah. Fitnah itu buta, tuli dan bisu. Wala haula wala quwata illa billah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Oleh karena itu, Islam sudah menutup pintu-pintu kerusakan sejak dini dengan mengharamkan bagi setiap muslim sekedar ngacungkan senjata, walaupun sekedar iseng main-main ya. Makanya ingat ikhwan, ke kawan di kosan umpamanya, atau ke anak-anak, ambil pisau, tek-tek dimain-mainkan dulu. Ayo, angkat tangan. Pisaunya beneran. Nggak boleh mengacungkan, mengarahkan senjatanya kepada sesama muslim, sekalipun sekedar iseng. Nabi Salausan dari dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, man hamala alaina silah falisa minna. Siapa orang yang membawa senjata yang ditujukan kepada kami, maka dia bukan dari umat kami. Karena apa? Karena fitnah pembunuhan, bila keburukannya sudah berkobar sedikit saja di kalangan sama muslim, maka nyalanya akan tetap ngabebelak sampai hari kiamat. Ngabebelak itu berkobar terus sampai hari kiamat, tidak akan bisa reda apalagi hilang. Sebagaimana sebuah hadis dari Sauban radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza wudi'a as-saifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah." Bila telah diletakkan pedang di atas umatku, di kalangan umatku, maksudnya sudah di, kata orang Sunnah, mah dipesat, di apa dipesat itu di dihunus di kalangan umatku, maka itu tidak akan bisa dihilangkan sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani rahimahullahu taala. Inilah jurus pertama ketika menghadapi fitnah pembunuhan, yaitu menghindar sejauh-jauhnya, pergi, jangan melibatkan diri di dalam fitnah itu. Jurus kedua untuk menghindari fitnah adalah kasrus suyuf, mematahkan pedang. Kita memiliki pedang, kalau ada pedang patahkan, biar pedang itu kita tidak pakai untuk membunuh orang lain sesama muslim di tengah fitnah itu. Loh, gimana kalau ada orang yang datang kemudian bermaksud membunuh kita, kalau gak ada pedang tersebut, gak apa-apa, biarkan diri kita terbunuh. Tidak adakah pembelaan diri yang diwajibkan oleh syariat dalam masa itu? Tidak ada. Loh, kan kita wajib membela diri. Nanti ada pembahasan, tenang. Jadi jurus kedua, kasru suyuf, mematahkan pedang kita. Atau qat'ul autar, memutuskan autar. Oh, autar itu tali ini, tali busur, busur panah, ada talinya, itu namanya autar. Bahasa kitanya apa ya? Tali busur. Karena sebab kalau sudah diputuskan berarti sudah nggak bisa dipakai lagi untuk memanah siapapun, kan? Putuskan. Ini preventif, jangan sampai kita menjadi pelaku pembunuhan. Berkata mu'alif, man lam yatayassar lahu al-i'tizal wal firar min al-fitan wal insyibal bi ra'yil aqnam kama arsyada ilaihi sallallahu alaihi wasallam fala aqalla min istinabil qital fiha wa litakid ala dhalik amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kasri suyuf fil fitnah. Siapa orang yang tidak mudah untuk lari menghindar dari fitnah, juga tidak bisa menyibukkan diri dengan menggembalakan kambing sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka minimal menjauhi peperangan di dalam masa itu. Dan untuk menguatkan hal ini, Rasul sallallahu memerintahkan kita untuk mematahkan pedang kita di tengah-tengah fitnah itu. Umpamanya kita mau menghindar lari, enggak ada tempat untuk lari di mana-mana, tidak bisa jauh dari fitnah. Lari ke alun-alun, di sana banyak fitnah. Lari ke dago, ada juga fitnah. Ke Lembang, di sanalah pusatnya umpamanya. Ke Selacau, enggak selamat di Selacau juga. Pokoknya enggak bisa menghindar, enggak bisa menggembalakan kambing, enggak punya kambing yang ada BMW sama Mercy. Kalau tuh ada sekarang rumput-rumput, susah ya menggembalakan kambing di alun-alun. Enggak ada rumput di sana. Maka minimal kita menjauhi peperangan. Dan untuk menguatkan hal itu, kata Nabi, patahkan pedang kalian. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bersabda, innaha satakunu fitan alla فتنة تكون فتنة فتنة. القائد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي إليها. ألا إذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال يعمل إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله إن أرأيت إن أهربت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى حد الصفين أو إحدى الفئتين. فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني. قال يبوء بإثمي وإثمك ويكون من أصحاب النار. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul beberapa fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah. Beberapa fitnah. Dan ingatlah kemudian di sana ada lagi fitnah. Orang yang duduk di dalam masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Duduk berarti tidak mau terlibat dalam fitnah itu. Diam. Kalau berjalan berarti dia berupaya terlibat dalam fitnah dengan keterlibatan yang sedikit. Orang yang berjalan di masa itu lebih baik daripada orang yang berlari. Kalau berlari berarti keterlibatan dia ke dalam fitnah itu lebih jauh lagi, lebih besar lagi. Ingatlah apabila fitnah ini turun atau terjadi, siapa orang yang memiliki unta, ikuti untanya. Gembalakan unta itu ke tempat yang terpencil. Siapa yang memiliki kambing, taklah dia mengikuti kambingnya. Dan siapa yang memiliki tanah, ikuti tanahnya. Bercocok tanam aja, udah berkebun. Sibukkan diri dengan menggembala atau berkebun. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah. Anak-anak, diam, jangan ngobrol. Boleh kalian masuk di sini, duduk, jangan bicara. Kalau ngobrol di luar, tuh di halaman madrasah di sana main-main. Kata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bagi orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah? Menggembala kambing, gak punya kambing. Yang bercocok tanah, gak punya tanah. Masa tanah orang? Kata Nabi SAW, dia ambil pedangnya, lalu dia pecahkan bagian yang tajam dari pedang itu dengan batu. Pek-prek atau pedang teta. Di pek-prek itu dia apa? Digetok, ditumbuk bagian yang tajamnya, biar gak tajam lagi, biar tumpul, biar tidak bisa dipakai untuk melukai orang. Kemudian carilah keselamatan bila dia mampu menyelamatkan diri. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seriusnya beliau memberikan petunjuk kepada kaum muslimin di saat terjadinya fitnah seperti itu. Ada lagi seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah. Anak-anak, ngobrol lagi tuh. Hei, ibunya, orang tuanya suruh anaknya keluar main di halaman madrasah tuh. Mereka gak bisa ngambil manfaat dari ceramah ini tapi mengganggu. Suruh keluar kalau ngobrol. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila aku dipaksa? lalu aku digiring untuk gabung ke dalam salah satu saf, salah satu barisan, atau gabung ke dalam salah satu di antara dua pasukan yang sedang bertempur, dua-duanya kaum muslimin. Lalu ada orang yang membacokku, memenggalku dengan pedang, atau datang anak panah kemudian membunuhku. Jadi dipaksa gitu ya. Kata Nabi SAW, dosa dia dan dosa kamu akan dipikulkan kepadanya, kepada orang yang memaksa kita, dan jadilah dia termasuk ahli neraka. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kata beliau, kila ada orang yang berpendapat al-muradu bi kasri saif haqiqatan ala zahiril hadis liyasudda ala nafsi baba hadzal qital, wa qila huwa majaz wal muradu tarkul qital wal awwal asah. Kata Imam An-Nawawi, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memecahkan, mematahkan pedang itu maknanya hakiki, sesuai dengan makna zahir dari hadis ini, untuk mencegah dirinya menutup pintu membunuh orang lain agar tidak bisa membunuh, pedangnya dipatahkan atau bagian tumpulnya tadi ditumbuk, dipek-prek sehingga tidak tumpul lagi dan tidak bisa dipakai melukai orang. Ini pendapat pertama kata Imam An-Nawawi. Pendapat kedua, ini majaz. Majaz itu ungkapan. Majaz itu adalah ungkapan yang bukan makna yang sebenarnya. Maksud dari mematahkan pedang adalah menghindari peperangan. Tapi kata Imam An-Nawawi, pendapat pertamalah yang lebih benar. Karena di saat fitnah merajalela seperti itu, menghindari juga susah. Tidak ada tempat untuk menghindar karena setiap tempat di sana ada fitnah pembunuhan atau peperangan antar sesama kaum muslimin. Pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah meninggalkan peperangan ketika fitnah merajalela, walaupun bagi dia jelas mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Umpamanya ada dua kaum muslimin berhadapan-hadapan, satu kelompok jelas-jelas benar dia, kelompok lain jelas-jelas salah, perang yang salah dengan yang benar, tapi dua-duanya muslimin. Kata Ibnu Umar, dia tidak terlibat di dalam fitnah itu, tidak membela yang benar dan tidak memerangi yang salah. Sebab dua-duanya walaupun salah, muslim, tidak boleh dibunuh atas kesalahan. Itulah sikap-sikap Ibnu Umar ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi beliau tidak melibatkan diri ke dalam peperangan itu. Karena itulah beliau disebut Mu'tazilah pada zaman itu, sebelum muncul Mu'tazilah dengan makna kelompok yang menyimpang akidahnya dari Ahlus Sunnah. Istilah Mu'tazilah sudah muncul, yang ditujukan kepada orang yang tidak terlibat dalam peperangan antara Ali dan Muawiyah, sehingga setiap sahabat yang ditanya dari kelompok manapun sahabat ini, ketika ditanya siapakah yang terbaik di antara orang yang ada pada hidup pada saat itu, mereka menyatakan bahwa khairuna al-Mu'tazilah, bahwa yang paling baik di antara kita adalah orang yang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang tidak ikut terlibat dalam konflik itu, dan yang dimaksud adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat lain banyak yang terlibat, termasuk Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma terlibat dan ikut membela kelompok Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah, kemudian Amr bin Yasir terbunuh ketika membela Ali, dan sesuai dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Nabi SAW, kata Nabi, taqtuluka al-fi'atul baghiyah, kamu ini akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Nabi sudah tahu pemberontakannya belum terjadi, ya Nabi aja masih hidup, tapi kata Nabi, kamu ini akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Ternyata di kemudian hari terbukti dia dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Dan Ibnu Umar tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi tidak melibatkan diri dalam hal itu. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna baina yadi sa'fitanan kaqat'il laylil mablam yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal mashi fiha khairu min as-sa'i fakassiru qasiyakum وقطئوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخلوا على أحدكم فليكن كخير ابن آدم. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya sebelum kiamat akan muncul banyak fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Pada saat itu seseorang pagi harinya mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya mukmin, pagi harinya sudah kafir. Ini dahsyatnya fitnah sampai begitu tuh, merubah akidah orang hanya dalam sehari. Orang yang duduk pada zaman itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berjalan pada saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Namanya orang yang tidak terlibat itu lebih baik daripada orang yang terlibat. Orang yang keterlibatannya sedikit lebih baik daripada orang yang keterlibatannya banyak. Makin terlibat makin jelek, makin tidak terlibat makin baik. Maka kata Nabi SAW, fakassiru qasiyakum, patahkan oleh kamu qasiyah kamu. Qasiyah itu wadah anak panah yang suka digendong di punggungnya. Kalau kita mau memanah, anak-anak panahnya disimpan di punggung, wadahnya itu disebut itu. Patahkan itu dan putuskan tali busurmu sehingga gak bisa lagi dipakai. Dan pukul pedang-pedang kalian dengan batu sampai patah atau sampai tumpul, gak bisa dipakai melukai orang. Kalau ada dimasuki rumah salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia bersikap seperti sikap sebaik-baik manusia, ramah, jangan melawan, sabar, gitu ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitan nas yaqtatiluna 'ala dunya, fa'mid bisayfika ila a'dami sakhratil hurra, fadribhu biha hatta yankasir, thumma ijlis fi baitik." Hatta ta'tiyaka yaddu khati'atin aw maniyatun qadiyah. Apabila kamu melihat orang-orang saling membunuh untuk kepentingan dunia, saling membunuh karena berebut keuntungan, berebut lahan parkir, berebut akhwat, berebut kedudukan, pokoknya itu dua dunia lah, maka ambil pedangmu, menujulah kepada batu yang paling keras, kemudian pukulkan sampai patah. Pedangnya yang patah, bukan batunya. Kemudian duduklah kamu, diamlah di rumahmu sampai datang kepada kamu yaddu khati'ah, orang yang tangannya salah. Tangan orang yang salah, Din. Tangan orang yang salah kemudian memuluh kamu. Diam, tidak melawan. Atau datang maniatun qadiyah. Maniatun qadiyah adalah kematian yang sudah ditakdirkan. Diam di rumahmu sampai ada datang orang membunuh kamu atau kematian mendatangi kamu. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, rijaluhu thiqat, bahwa rijal atau para perawi hadis ini semuanya thiqat. Di antara bukti kesungguh-sungguhan Rasul alaihi salatu wasalam untuk menghindar dari fitnah, menghindari peperangan di dalam masa fitnah itu adalah perintah beliau untuk mematahkan pedang. Dan bahkan Nabi memerintahkan untuk mengambil pedang kayu aja. Kalau pedang kayu kan tidak bisa melukai atau membunuh ya. Sakit sedikit ialah ditakolkan belum terang gitu ya, sakit. Tapi tidak bisa melukai sampai berdarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ikhtalafa an-nas ayattakhid sayfan min hasyab." Kalau manusia berikhtilaf atau berselisih, hendaklah kamu ambil pedang dari kayu, sehingga tidak bisa melukai atau membunuh. Hadis ini merupakan penggalan dari hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Kata Syalbani, hadis ini sahih sanad. Inilah jurus kedua ketika menghindari fitnah, yaitu mematahkan pedang dan memutuskan tali busur. Jurus pertama apa? I'tizal atau menghindar ya. Kedua, patahkan pedang. Ketiga, hifdzul lisan 'anil khawdhi fiha, menjaga lisan dari berbicara dalam masalah itu. Tutup mulut. Jangan ikut mengomentari, apalagi memberikan keberpihakannya secara lisan, diumbar kepada orang lain, memprovokasi, mempengaruhi orang lain supaya berpihak kepada salah satu pihak. Jangan. Nah, poin seperti ini pernah kita alami beberapa kali. Perselisihan di kalangan du'at salafiyin, yang awalnya orang yang tahu sejak awal yakin benar itu karena urusan dan kepentingan duniawi. Urusan fulus awalnya, UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit, bukan undang-undang dasar. Ujung-ujungnya duit, atau bukan ujung AAD, awal-awalnya duit. Karena kecewa untuk urusan dunia, tapi kalau umpah dia mengemukakan kekecewaannya karena alasan dunia, gak akan didengar. Dibumbilah dengan dalil, dengan Quran Sunnah, dengan manhaj, baru didengar. Orang yang gak tahu, orang yang hanya menomorsatukan fanatisme buta kepada ketokohan seorang ustaz, wah udah ikut. Ini benar, ini dalilnya. Kita yang tahu sejak awal urusannya juga sampai ngiler menjelaskan gak didengar. Maka diam, bungkam seribu bahasa dari hal ini jauh lebih baik. Sekalipun kita mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Berkata mu'alif, idha kanal kitalu fil fitan wa hamlu sayfi fiha min awamili idka'i wa idrami nariha bainal muslimin, fa inna waqa'al kalimati fiha la yaqillu khuturatan an waqi'is sayf. Bila berperang pada zaman fitnah, menghunus pedang pada zaman itu termasuk di antara amalan-amalan yang bisa lebih mengobarkan api fitnah di kalangan sesama kaum muslimin, maka mengumbar kalimat perkataan pada zaman itu tidak kalah bahayanya daripada melontarkan pedang, menghunus pedang. Kadang-kadang seseorang melontarkan satu kalimat yang tidak begitu, artinya layul kolahabalan itu tidak diduga akan berbahaya, dianggap sepele, tepira kata orang Sunda, padahal pira, tak seberapa, padahal seberapa. Maka melontarkan satu kalimat yang dianggap tak seberapa justru menjadi penyebab kebinasaan waliyadzubillah. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yura biha ba'san fayahi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa." Ada seorang yang berkata hanya satu kalimat dari kalimat yang dibenci oleh Allah, la yura ila yarab biha ba'san, tapi dia menganggap itu sepele, ya apa-apalah, pirage, tepira, saukurnya rios gitu, cuma sekedar bilang begitu. Tapi dengan ucapannya dia terjerumus ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Hadis ini keluar Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Fitan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya memelihara lisan di zaman fitnah. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Amr bin As, "Bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara fitnah faqala, "Idza ra'aytumun nas qad marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi." فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداءك أفداءك كurang ألف كurang همزة فداءك bukan فداءك. قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر wa alayka bi amrin khasatan bi nafsik wa alayka bi amri khasati nafsik wa da'anka amral amah. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, apabila kalian melihat manusia telah ingkar kepada janji-janji mereka dan telah melalaikan amanat-amanat mereka, wa kanu hakadha, dan mereka seperti ini nih, lalu syabbaka baina asabihi, syabbaka tasbik itu begini, apa bahasa kitanya begini nih, memanjang, menganyam jari, bolehlah menganyam jari dianyam bisa, benar juga mah. Itu bahasa Arabnya tasbik, bahasa kitanya enggak ada, di dalam bahasa Sunda juga tidak ada apa istilahnya begini, tasbik. Lalu berkatalah Abdullah bin Amr bin As, aku berdiri maju menghampirinya lalu bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika itu wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan bagimu. Kata Rasulullah SAW, tetaplah kamu tinggal di rumahmu, jaga bagimu lisanmu, jangan ngomong, lakukan apa yang menurutmu ma'ruf dan tinggalkan apa yang menurutmu mungkar, dan kamu laksanakan urusan pribadimu dan tinggalkan urusan umat. Sebab melibatkan diri dalam urusan umat saat itu bisa terkena fitnah. Sudah urus saja urusan pribadi. Makanya tadi disebutkan yang punya kambing, udah kelola aja kambingnya, urus kambing. Daripada ngurus umat, lebih baik ngurus kambing. Ngurus umat di saat terjadinya fitnah, bisa terfitnah. Ngurus kambing tidak akan terjangkiti kekambingannya. Karakter kambing yang diurusnya. Yang punya unta, urus unta. Yang punya kebun, urus kebunnya. Yang tidak punya kebun, tidak punya unta, tidak punya kambing, punyanya BMW, cuci terus ya BMW. Sampai kinclong sudah. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebuah athar dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Dia berkata, "Iyyaka wal fitan la yaskhas laha ahad. Fawallahi ma shakhasa minha ahadun illa nasafathu kama yansiful sayluddam. Innaha musbihatun muqbilatun hatta yaqula jahilu hadhihi tashabbuhun muqbi'i hadhihi tashabbuhun muqbilah wa tatabayyanu mudbirah wa tatabayyan mudbirah fa idza ra'aytumuha fastanu fi buyutikum wa aksiru suyufakum wa qatti'u awtarakum wa ghattu wujuhakum." Jauhilah kalian fitnah, kata Hudzaifah. Janganlah salah seorang di antara kalian terlibat di dalamnya. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian terlibat dalam fitnah itu kecuali dia akan terbawa arus sebagaimana aliran air menggerus atau menghanyutkan tumbuhan yang ada di pinggirnya. Akan terbawa arus itu, terlibat. Sesungguhnya itu adalah hal-hal syubhat yang akan datang sampai orang jahil saja menyatakan telah datang yang syubhat dan telah pergi yang jelas, yang terang. Maka apabila kalian melihat hal itu, berkumpullah kalian di rumah-rumah kalian, pecahkan, patahkan pedang-pedang kalian, putuskan tali-tali busur kalian, dan tutuplah wajah-wajah kalian. Dari Tufail, dia berkata Hudzaifah radhiyallahu an, "Kaifa anta wa fitnatun khayyara ahluha fiha kullu ghanin khafiyin?" Qal, qultu, "Wallahi ma huwa illa ata'u ahadina thumma natrahu hauna wa hauna wa narmi kulla marma." Qal, "Afala takunu ka ibnil lubun la rukubata fatarkab wa la hulubata fatahlam?" Berkata Hudzaifah, "Bagaimana kamu sikapmu ketika fitnah tersodorkan atau menjadi pilihan keluargamu di dalamnya, semua orang yang kaya, yang khafi, yang tersembunyi terlibat?" Dia menjawab, Abi Tufail ini menjawab, "Aku berkata demi Allah, hal itu tiada lain kecuali pemberian salah seorang di antara kita. Kemudian kita akan lemparkan ke sana begitu." Jadi kalau kita kaya, lalu dengan kekayaan kita itu kita ingin berbuat baik, kekayaannya kita taburkan, udah tok tok tok. Berkata Hudzaifah, "Bagaimana kalau kamu itu bukan ibnul labun?" Ibnul labun itu kata orang Sunda mah liuk euweuh ragap taya. Enggak punya apa-apa. Kamu tidak punya kendaraan yang bisa kamu tunggangi, kamu tidak mempunyai binatang ternak yang menghasilkan susu yang bisa kamu perah susunya. Itu yang dimaksud dengan liuk euweuh ragap taya. Maka itu menunjukkan bahwa sebaik-baik sikap di masa fitnah itu diam, apatis, tidak terlibat. Mungkin ada orang yang menyanggah. Kata si orang itu, zahir dalil-dalil tadi itu kok ta'arud. Ta'arud itu bertubrukan, bertolak belakang atau kontradiksi dengan prinsip membela diri yang ditegaskan, ditekankan, diperintahkan oleh syariat Islam. Kan kalau kita lagi diam, gak punya salah, ada orang datang merampas harta kita atau membunuh kita, kan kita wajib membela diri ya, walaupun dengan risiko kita harus membunuh dia gitu kan. Seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang mau merampas hartaku? Kata Rasulullah, la tu'tihi, jangan kamu berikan. Afara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu kalau dia mau membunuhku? Kata Nabi, qatilhu, lawan. Bagaimana kalau dia ternyata membunuhku? Wa finnar, anta fil jannah bid, anta fil jannah, kamu di dalam surga kalau kamu terbunuh. Bagaimana kalau saya yang membunuhnya? Wa finnar, dia dalam neraka. Jadi wajib membela diri di saat kita mau dirampok, apalagi mau dibunuh. Tapi kenapa hadis-hadis tadi itu menunjukkan kamu diam dalam rumah kamu sampai ada orang datang membunuh kamu, diam, jangan melawan, kan gitu ya. Terus pedang patahkan, terus busur putuskan, sehingga kita tidak memiliki kesempatan sekedar untuk membela diri sekalipun. Bagaimana kalau umpamanya kita mengatakan tetap pedangnya kita pegang, jangan ditumpulkan, tapi dipakai untuk nangkis saja umpamanya ya. Dia membacok, kita tangkis. Dia menusuk, kita tangkis. Terus sampai dia lelah sendiri. Setelah lelah, tendang, suruh pergi. Apa bisa begitu? Gak bisa. Kalau umpamanya dia terus-terusan menyerang, kadang-kadang ada satu kesempatan di mana kita tidak bisa lagi membela diri kecuali dengan cara membunuhnya, kan gitu ya. Sehingga lahir sebuah prinsip di kalangan orang-orang yang bertarung seperti itu, pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Serang sebelum dia menyerang. Kemudian itu diterapkan dalam dunia sepak bola juga ya. Pertahanan yang paling baik itu menyerang, serang terus. Walaupun kita kebobolan 10-0 terus saja serang. Asik menyerang lupa pertahanan. Seperti itu. Dijawab, la ta'arudu baina mabda'i difa'anin nafsi wa mabda'i i'tizal fitnah wa kafil yad wal lisan anha. Tidak ada pertentangan antara prinsip membela diri dengan prinsip menjauhi fitnah, menjaga lisan, menjaga tangan. Karena apa? Karena prinsip membela diri disyariatkan di waktu suasana keadaan normal. Lagi normal gak ada fitnah seperti datang perampok, lawan, membela diri. Walaupun nyawa taruhannya. Adapun pada hari-hari haraj, apa haraj itu tadi? Di fitnah pembunuhan, peperangan antar sama kaum muslimin. Maka yang disyariatkan pada masa seperti itu menjaga tangan, menjaga lisan dan tetap di dalam rumah. Kalau ada orang yang terlibat di dalam fitnah masuk rumah kita, kata Nabi, falyakun khaira ibni Adam, jadilah dia bersikap seperti sebaik-baik bani Adam. Dia. Jadi ini kekecualian. Kalau dalam kondisi normal ada orang yang membunuh kita, lawan sekalipun harus membunuhnya. Ada yang merampok kita, jangan diberikan. Lawan sekalipun berakibat kita terbunuh atau dia yang terbunuh. Kalau dia terbunuh, dia dalam neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita di dalam surga. Sehingga hadis yang menyatakan kalau dua orang muslim berperang dengan membawa pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di dalam neraka, itu hadis terjadi pada zaman fitnah. Adapun pada zaman normal, ada perampok muslim, kita yang dirampoknya muslim, kita lawan, dia terbunuh, dia di neraka. Kita terbunuh, kita dalam surga. Tidak bertentangan hadis ini dengan hadis yang tadi, karena suasananya, keadaannya berbeda. Ini dalam kondisi normal, itu dalam kondisi fitnah. Dalam kondisi fitnah ada orang yang membunuh kita, jangan lawan, diam, walaupun kita harus dibunuh. Wallahu a'lam. Inilah penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Yang lebih baik berdasarkan keterangan tadi, bagi seorang muslim pada waktu fitnah berkecamuk adalah menjauhi fitnah itu. Mematahkan pedang-pedang kita dan tidak terlibat di dalam fitnah, memelihara lisan dari berbicara dalam hal fitnah, dan menjaga tangan dan lisan, melarikan diri ke lembah-lembah, menyibukkan diri dengan binatang-binatang ternak kita. Dan itulah isi kandungan hadis-hadis yang tadi secara umum, dan berpaling dari fitnah serta menghususkan diri untuk ibadah secara pribadi kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah di tengah-tengah musim pembunuhan itu seperti orang yang berhijrah kepadaku. Berhijrah kepada Nabi SAW adalah ibadah yang agung. Juga berdoa adalah sebaik-baik sikap ketika dilanda fitnah. Dan berdoa pada saat itu merupakan seutama-utama ibadah. Sebagaimana hadis dari Nu'man, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, afdolul ibadati ad-du'a, seutama-utama ibadah adalah doa. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, ya'ti zamanun la yanju fihi illa man da'a du'a al-gharq. Akan datang suatu zaman, tidak akan ada orang yang selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa dengan doa orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, dia rasa dia mau mati. Doanya gimana? Sungguh-sungguh, benar-benar serius, khusyuk. Jangankan oleh orang mukmin, orang kafir seperti Fir'aun juga ketika tenggelamnya kan, dia berdoa dan mengungkapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dia. Cuma taubatnya terlambat karena dilakukan pada masa ketika pintu taubat sudah tertutup bagi orang itu, yaitu ketika sakaratul maut. Itu sudah tidak lagi diterima. Kata Rasul sallallahu innallaha yaqbalu taubata 'abdi malam yughardhir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama dia belum sakarat. Kalau sudah sakarat baru tobat, tertutup pintu tobat bagi dirinya. Jadi inilah sikap yang benar yang harus dilakukan oleh seorang muslim di saat terjadinya fitnah, yaitu apa, menjaga lisan dari berbicara. Ada tiga jurus yang sudah kita bahas. Jurus pertama adalah i'tizal, yang menjauhi fitnah itu. Jurus yang kedua, memecahkan pedang, memutuskan tali busur, dan diam di dalam rumah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang baru saja kita bahas adalah menjaga lisan tidak berbicara dalam urusan fitnah tersebut. Sampai di sini dulu sore ini, dan kita sediakan waktu beberapa menit untuk bertanya jawab. Silakan apabila ada. Silakan, Man. Jadinya perang sahabat itu tidak terkena hadis yang bila saling berhadapan ingin membunuh, dua-duanya masuk neraka. Iya. Sahabat, kita sudah jelaskan pada bab-bab awal tentang fitnah masa lalu, perang Siffin dan perang Jamal. Para sahabat bersikap seperti itu merupakan hasil dari ijtihadnya masing-masing berdasarkan ilmu. Dan hasil dari ijtihadnya itu harus memerangi pihak lain. Ali menyangka, berkeyakinan Muawiyah itu bughwat. Bughwat itu apa? Pemberontak. Dan hukum syar'i terhadap pemberontak harus diperangi. Kalau tidak diperangi, dosalah khalifah. Makanya kalau dia tidak memerangi, dosa. Maka diperangi kewajibannya. Itu ijtihadnya. Maka benar atau salah ijtihadnya tidak berdosa. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala dan kesalahannya dimaafkan. Sehingga itu tidak termasuk yang tadi. Ini urusan agama. Kalau yang tadi 2 orang muslim berperang saling bunuh, yang dibunuh, yang membunuh, dua-duanya masuk neraka karena urusan dunia. Tadi disebutkan yaqtatilun nasu ala dunya. Manusia berperang untuk kepentingan dunia. Kalau ini bukan kepentingan dunia ini. Ali bukan orang yang rakus terhadap dunia, begitu juga Muawiyah radhiyallahu anhuma. Muawiyah juga berijtihad begitu, secara syariat Ali harus diperangi. Kalau enggak diperangi dosa. Nah, karena hasil dari kesimpulan ijtihadnya itu harus diperangi lawannya masing-masing, ya tidak ada jalan lain walaupun berat, perang sudah. Siapapun yang salah dan yang benar, tidak ada yang berdosa. Yang salah 1 pahala dan kesalahannya diampuni, yang benar 2 pahala. Dan seorang mujtahid tidak boleh dicela karena kesalahan dalam ijtihadnya. Dan Muawiyah dan Ali dua-duanya mujtahid. Demikian juga para sahabat yang mengikuti kedua-duanya, mereka semuanya mujtahid. Yang salah kesalahan dalam ijtihad sama sekali tidak boleh dicela. Kalau umpamanya boleh dicela secara syar'i, maka semua ulama harus dicela. Karena semua ulama pasti ada kesalahan dalam hal ijtihadnya. Maka enggak boleh mencela seorang ulama karena kesalahan dalam ijtihadnya. Karena sehebat apapun ulama, namanya ulama tetap manusia, tidak maksum ada kesalahannya. Imam Malik menyatakan, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahibu hadhil maqbar. Semua perkataan boleh diterima, boleh ditolak, kecuali perkataan penghuni kuburan ini. Siapa? Rasul SAW. Nah, kalau ucapan Rasul tidak boleh ada yang ditolak, wajib semuanya diterima. Wallahu a'lam. Untuk ini Ustaz, untuk menjauhi apa fitnah wanita sekarang ini Ustaz, apa sebaiknya saya pensiun sebagai supir angkot Ustaz? Karena begini Ustaz, tiap hari yang tiap hari itu Ustaz, anak itu apa memiliki pabrik, berbanyak pabrik Ustaz. Sampai-sampai awan itu 4 Ustaz. Ulu. 4. Yang satu pahanya itu numpang ke pahanya saya. Aduh. Ini sampai gitu. Karena penuh gitu. Gimana? Makanya sudah legging Ustaz. Legging saya yang legging tahu mungkin Ustaz. Enggak, apa legging itu? Saya istilah baru nih. Apa legging itu? Rupanya yang kelihatan ini. Oh gitu, yang terbuka. Legging. Saya catat legging. Jadi ininya apa? Jurusnya gimana? Apa pencinanya Ustaz? Iya. Apakah Pak Dindin harus pensiun dari supir angkot karena setiap hari, setiap budalan pabrik gitu ya? Masuk pabrik juga. Masuk juga itu penuh sampai di depan itu berempat dengan sopir atau berlima dengan sopir tadi? Kadang-kadang berlima, kadang-kadang berempat. Waduh, sampai paha wanita itu numpang di paha Pak Dindin. Itu yang numpang pahanya bayar enggak? Enggak. Gratis, oh bayar tetap. Iya, sebenarnya Pak Dinin harus memiliki ketegasan tanpa harus pensiun. Pertama, terapkan aturan tidak boleh ada yang duduk di samping sopir kecuali laki-laki. Wanita di belakang. Tegas umpamanya kalau ada pas wanita menek, maaf. Ini khusus laki-laki, tidak boleh. Lihat kopiah saya. Lihat gamis saya. Jadi ketika nyopir pakai kopiah, pakai gamis, bila perlu mushaf Quran simpan di sana. Malu enggak kepada mushaf? Malu enggak kepada kopiah? Malu enggak ke janggut? Kalau malu keluar, di belakang. Kalau orang itu bilang, enggak malu, terus masuk, padahal ini bilang, saya yang malu. Silakan jalan sendiri tanpa saya. Saya yakin Pak Dinin bisa begitu dan itu jadi dakwah. Itu pabrik semua pabrik wanita. Oh, ya sudah kosongkan di dalam. Kalau nggak ada laki-laki, pokoknya semua wanita di belakang. Ini lihat kopiah saya, lihat janggut saya, lihat gamis saya, lihat mushaf Al-Quran. Di atas semua itu, di Allah melihat kita. Malu nggak? Kalau dia dibilang nggak malu lah, mungkin gue malu mah. Pak Dini yang bilang, saya yang malu, kamu gak malu karena memang tidak punya malu. Saya malunya besar, saya yang keluar. Ya kalau bisa dihindari dosa, itu bisa dihindari. Dengan cara dan Pak Dini sebagai pemilik angkot, memiliki wewenang penuh untuk menaikkan penumpang atau tidak. Itu ya, seperti itu. Jadi kalau di belakang sudah penuh, di depan kosong, ada wanita yang negat? Enggak. Walaupun diborong 10.000 padahal enggak gitu. Surga lebih tinggi daripada 10.000. Kalau saya ngomong tadi pasang hijab gitu pakai mesti gitu. Pasang hijab. Harus ada dua pintu atau kiri kanan itu menyalahi ditewak polisi. Ada pertanyaan lu dari internet ya. Kita fokus ke ke materi saja. Siapapun yang bertanya walaupun lewat internet yang tidak sesuai dengan materi di cancel saja dulu. Oh ya, panitia kemarin beberapa hari yang lalu menegur saya dengan keras agar saya menghentikan kajian ini kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum buka karena butuh waktu untuk menyiapkannya. Sekarang tinggal kira-kira 10 menit lagi menjelang buka, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kajian ini akan kita teruskan esok jam 7 ya. Esok mulai jam 7 sampai setengah 9 esok. Jadi setelah kajian pagi ya siap-siap lagi untuk memulai jam 7. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin.